Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulah. Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'ajah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di tafsir. Yaqulu rabbuna jalla fi'ula, a'udhu billahi min syaitan rajim. Fa'in kunta bi syakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladhina yaqra'una al-kitaba min qablika. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنه العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-94 dan setelahnya dari surah Yunus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik." Jika sekiranya engkau wahai Rasul dalam keadaan ragu, mimma anzalna ilaika, dengan apa yang kami turunkan kepada engkau, bahwa engkau betul-betul adalah seorang rasul, bahwa yang engkau bawa, engkau terima dari sisi Allah Subhanahu wa taala berupa kitabullah, syariat ini, engkau ragu terhadapnya, fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik, maka tanyalah orang-orang yang membaca Alkitab sebelumnya, yakni Yahudi, Nasara. Tanya mereka. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kepada engkau al-haq dari Rabbmu, maka janganlah engkau pernah menjadi orang-orang yang ragu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat beliau mengatakan, la asyukku wa la asyukku, aku tidak ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keyakinan bahwa beliau betul adalah rasul, dan bahwa beliau dengan apa yang beliau bawa adalah kebenaran. Barakallahu fikum. La asyukku wa la as'al. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini, walaupun ini tentunya tidak terjadi, dalam artian Rasulullah SAW tidak pernah ragu dengan kenabian beliau dan dengan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Beliau sangat yakin dan percaya. Ya, ini seandainya. Maka tanyalah orang-orang ahlul kitab yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, yakni orang Yahudi dan orang Nasara. Tanya mereka. Karena di dalam At-Taurat wal Injil ada sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri beliau, bahkan bukan cuma beliau. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada dalam At-Taurat wal Injil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum bit-taurati wal injil. Yang orang-orang Yahudi dan Nasara mendapati dalam At-Taurat wal Injil sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau, sifat-sifat beliau. La haula wala quwwata illa billah. Ya, cuma mereka enggan untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, karena hasad, karena dengki yang ada pada mereka. Wailah, mereka sangat tahu, sebagaimana Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi tanda-tanda, ciri-ciri mereka, mereka sangat paham. Tapi mereka enggan, tidak mau dengan berbagai macam barakallahu fikum alasan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, seandainya beliau ragu, silakan tanya. Soal takrir. Barakallahu fikum. Mereka akan mengakui sesungguhnya. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguh telah datang kepada engkau al-haq dari Rabbmu, maka jangan pernah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillah, dan jangan pernah engkau menjadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna minal khasirin. Rasulullah saja dikatakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diingatkan untuk tidak ragu-ragu. Baik. Apalagi mendustakan. Barakallahu fikum. Karena kapan ini lakukan, fatakuna minal khasirin, maka engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Apalagi kita. Barakallahu fikum. Rasul saja dikatakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti ayat yang lainnya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta, seandainya engkau melakukan kesyirikan wahai Rasul. La in asyrakta, khitabnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya untuk seluruh umat. Tapi demikianlah sebabnya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Niscaya akan gugur. Akan hancur seluruh amalan-amalan yang pernah engkau lakukan. Dari kebaikan. Dari amal soleh. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengatakan, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap atas mereka kalimat Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, bahwa mereka tidak akan beriman. Jadi barakallahu fikum. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan pernah beriman, maka tidak akan pernah beriman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah menciptakan kalian, dan di antara kalian ada yang kafir, ada juga yang mu'min. Walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarul 'adzabal alim. Walaupun telah datang kepada mereka seluruh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizat-mukjizat yang mereka lihat langsung dari nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Walau ja'atum kullu ayah. Baik. Walaupun dibangkitkan. Baik. Dibangkitkan seluruh orang yang sudah dikubur. Dibangkitkan. Dan disuruh berbicara dan bercerita tentang apa yang mereka dapati di alam sana. Mereka tidak akan pernah mau beriman. Barakallahu fikum. Walaupun orang yang sudah dibangkitkan ulang ini bercerita tentang apa yang mereka dapatkan di alam sana, tidak akan pernah mereka mau beriman. Barakallahu fikum. Tidak akan pernah. Ya seperti Fir'aun dengan kisah yang kita bawakan kemarin. Barakallahu fikum. Mujizat demi mujizat, keanehan demi keanehan dia dapatkan. Dia lihat dengan mata kepala dia. Dari tis'u ayatin bayyinat, 9 mujizat yang sangat jelas. Dari, tapi tetap dia tidak beriman. Kapan dia beriman? Pada saat azab sudah datang. Dari, ketika sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. di saat-saat iman sudah tidak lagi diterima. Barakallahu fiik. Sehingga balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan al-an, baru sekarang wahai Fir'aun kau mau beriman. Di saat tidak lagi bisa diterima iman itu. Ketika ayat atau ketika adab sudah datang, hatta yarul adab al-alim, sampai mereka melihat adab yang sangat pedih, barulah mereka mau beriman. Dan iman pada saat itu enggak akan diterima. Kecuali satu kaum yang Allah ceritakan di sini. Faula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma Yunus. Seandainya saja ada satu penduduk negeri seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian barakallahu fikum, bermanfaat untuk mereka iman pada saat itu, di saat mereka sudah melihat azab itu, tidak ada kecuali kaumnya Yunus. Tidak ada kecuali kaumnya Yunus. Ketika Yunus telah mendakwai mereka terus dengan sabar, Nabiullah Yunus mendakwai mereka dan disampaikan ancaman-ancaman untuk orang-orang yang kafir. Mereka pada saat itu menentang, mengkafiri Nabiullah Yunus, sehingga Nabiullah Yunus pergi meninggalkan mereka. Ketika Nabiullah Yunus pergi meninggalkan mereka, barulah mereka melihat azab betul-betul datang. Pada saat itu mereka pun khawatir sangat bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus memang betul-betul akan menimpa mereka. Mereka pun lari. Barakallahu fiik. Tapi mendatangi tokoh mereka, apa gerangan yang mereka harus lakukan? Mereka disarankan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan iman mereka. Barakallahu fiik. Dan mengeluarkan seluruh ternak-ternak mereka, gembalaan mereka, dan memisahkan antara induk dengan anak agar supaya semuanya berteriak, dan seluruh umat dan kaum pada saat berteriak mengangkat suara mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. La hawla illa billah. Illa qauma Yunus lamma amanu, ketika betul Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran iman mereka, rasa takut mereka akan adab Allah Subhanahu wa taala, baru mereka beriman. Dan mereka diterima. Ini satu-satunya umat. Barakallahu fikum. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi, kami angkat kembali azab yang menghinakan mereka seandainya mereka tetap terus dengan kekufuran. Baik, fil hayati dunia, langsung diangkat ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka sudah lihat tanda-tanda azab akan datang. La haula illa billah. Mereka keluar ke lapangan untuk berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa kecuali, anak-anak, perempuan-perempuan, laki, tua muda. Barakallahu fikum. Illa qawma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi bil hayati wa matta'nahum ila hin. Baik. Dan kami berikan kesempatan hidup setelah itu sampai tempo yang kami kehendaki. Barakallahu fikum. Kemudian Allah katakan di ayat setelahnya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah menghendaki, semua orang akan beriman. Seandainya Allah menghendaki, semua orang akan beriman. Baik. Tapi itulah yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah tetapkan untuknya iman, ada pula ada yang Allah tetapkan untuknya kekufuran. Barakallahu fiik. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'min? Apakah engkau akan memaksa orang untuk mereka semua menjadi orang mukmin? Tidak. Barakallahu fiik. Silakan berdakwah, silakan sampaikan. Barakallahu fiik. At-tawfiq min Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memberi hidayah kepada orang-orang, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berdakwah, menyampaikan, mengingatkan, menasihati. Barakallahu fiik. Adapun hidayah, Allah yang akan memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Dan inilah keseimbangan. Barakallahu fikum. Inilah keseimbangan yang Allah SWT telah kehendaki dengan hikmah yang ada di baliknya. Barakallahu fikum. Baik. Allah sudah menentukan ini semua. Bahwa ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang taat, ada yang tidak mau taat. Baik. Ada yang salih, ada yang talih. Barakallahu fikum. Akan nampak iman itu ketika ada kekufuran. Dan nampak kekufuran ketika ada keimanan. Baik. Dan disinilah akan berjalan dan bergerak. Baik. Segala sesuatunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang Allah kehendaki. Ini barakallahu fikum nasihat untuk kita. Baik. Tentang masalah seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragu, barakallahu fikum, maka silakan tanya. Tapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la asyukku wa la as'al. Aku tidak ragu dan aku juga tidak akan bertanya. Barakallahu fikum. Karena memang demikianlah sudah. Baik, kemudian diingatkan, jangan ragu apalagi mendustakan, karena akan menjadi orang-orang yang merugi. Baik, dan ini bukan cuma untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat manusia. Karena umat manusia ini adalah umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Cuma dibagi dua. Umat ad-da'wah dengan umat istijabah. Umatul da'wah artinya seluruh umat manusia dari sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya didakwai, diajak semuanya masuk Islam. Karena tidak ada lagi agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Seluruh dunia ini, seluruh manusia dari sejak diutusnya Rasulullah, sekali lagi semuanya wajib masuk Islam, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Muhammad alaihi salatu wasallam. Namanya ummatud da'wah, umat yang didakwai, diajak. Barakallahu fikum. Dan umat yang kedua, ummatul istijabah, umat yang telah memenuhi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin maksudnya. Kaum muslimin. Barakallahu fikum. Semuanya diajak. Semuanya harus yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kalau Allah telah menetapkan kesesatan atas satu kaum atau orang-orang tertentu, maka tidak akan ada yang bisa memberikan untuknya hidayah. Baik. Walaupun dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, mukjizat-mukjizat, karamat dan yang lainnya, tidak akan dia memberi. Barakallahu fiik. Sampai mereka melihat anak, kecuali kaumnya Nuh. Kecuali kaumnya Nuh alaihissalatu wassalam, barakallahu fiikum. Mereka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika azab hendak diturunkan kepada mereka. Mereka sudah lihat tanda-tanda itu, mereka pun langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengangkat kembali azab itu dari mereka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tunggu kepada majelis Subhanahu wa taala. Ya, antas taqwa tuwilik.